إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita sampai hadis 994 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن orang yang membaca Al-Quran wahuwa mahirun bihi dalam keadaan mahir. Mahir ternyata dari bahasa Arab, cakap, pintar, bagus tajwidnya, makhrajnya. Apa keutamanya? Keutamaan orang yang seperti ini ma'as safaratil kiramil barah, dia bersama as-safara. Siapa as-safara? Al-malaikatul rasul, malaikat yang merupakan rasul. Nah, rasul ada dua, dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat. Dari kalangan jin tidak ada. Maka seluruh jin, rasulnya adalah manusia, nabinya adalah manusia. Jin di zaman Nabi Ibrahim berarti harus mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Jin di zaman Nabi Musa harus mengikuti syariat Nabi Musa. Jin hari ini harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, puasa Ramadan, umrah, haji dan seterusnya. Di antara mereka ada yang ahli sunnah, di antara mereka ada yang ahli bidah, mengikuti manusia. Siapa rasul-rasul dari jenis manusia? Kita tahu dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Rus sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam 124.000 jumlah mereka. Siapa rasul-rasul dari jenis malaikat? Yang pasti Jibril. Barangkali ada yang lain selain Jibril, tidak disebut nama. Yang jelas Jibril. Yang bisa membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia bersama malaikat Rasul, malaikat yang merupakan utusan Jibril. Al-Kiram Al-Bara, yang mulia, yang baik. Apanya? Zatnya tentu tidak, derajatnya bagi derajat yang sangat tinggi, yaitu orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi, sedangkan orang yang membaca Al-Quran tata'ta'u, sulit membacanya, terbata-bata, ada kesulitan berat ketika membaca Al-Quran karena baru belajar. Antum lihat orang yang baru belajar Al-Quran, atau mungkin antum pernah mengalami, berat ya. Tidak bisa cepat, tidak ringan, tapi berat, berpikir berat. Tentu karena tidak lahir baru belajar. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu. Dengan bersusah payah dia membaca Al-Qur'an karena baru belajar, maka lahu ajran. Dia mendapatkan pahala dua. Pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri dan pahala kesulitan. Apakah ini berfawaid? Kalau begitu enggak usah pintar-pintar baca Al-Qur'an biar dapat pahala dua terus. Itu fawaidnya tidak seperti itu. Bahkan diawali dengan mahirnya dulu. Dua-duanya ada keutamaan. Membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, bersusah payah, ada keutamaan. Membaca Al-Qur'an dengan mudah karena dia sudah mahir, lebih utama lagi. Tidak berfawaid, sekali lagi, jangan atau tidak usah mahir. Karena dengan bersusah payah ketika membaca mendapat pahala dua. Muttafaqun alaih fi kull hadith alladhi yudawimu ala qira'ati al-Qur'an wa yahrisu alayhi manzilatuhu a'dhamu min manzilati man la yudawimu ala qira'atihi. Yang mendawamkan, merutinkan membaca Al-Qur'an setiap hari pasti. Minimal kita beberapa ayat dalam sholat. Lebih dari itu kita baca. Dan mana yang terbaik? Membaca dengan hafalan apa melihat mushaf? Jawab, melihat mushaf lebih baik daripada menghafal. Tentu ini di luar sholat. Karena di dalam sholat tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat sholat dengan melihat mushaf. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tetapi yang jelas Rasul dan para sahabat tidak ada yang mencontohkan membaca mushaf Al-Quran ketika sholat. Adapun di luar sholat lebih baik, karena ada pahala mengucapkannya dan pahala melihat. Berarti ada pahala mata. Adapun dengan hafalan tidak ada pahala mata, karena seluruh anggota badan kita akan diberi pahala ketika kita pakai untuk ketaatan. Maka kita ke masjid atau ke majelis ilmu dengan tanpa melangkahkan kaki, naik mobil, ini utama. Dan jika kita melangkahkan kaki, tentu ini lebih utama. Melangkahkan kaki 100 meter mulia, utama. Melangkahkan kaki 200 meter lebih utama. 500 meter lebih utama. Dan begitu seterusnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Allah tidak menyamakan yang berbeda. Karena menyamakan yang berbeda adalah zalim, tidak adil. Mustahil Allah berbuat zalim. Allah tidak menyamakan yang berbeda. Sebaliknya, Allah tidak pernah membedakan yang sama. Kalau memang sama, tidak Allah bedakan. Karena membedakan yang sama juga zalim. Berarti ini butuh ilmu. Lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani membedakan yang sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya adalah nabi, semuanya adalah rasul, sama kan? Oleh Yahudi dan Nasrani dibedakan. Kata Yahudi, Nabi Musa iya, Nabi Isa tidak, Nabi Muhammad tidak. Kata Nasrani, Nabi Musa iya, Nabi Isa iya, Nabi Muhammad tidak. Membedakan yang sama. kaum muslimin menyamakan yang memang betul-betul sama. Nabi Musa, iya. Nabi Isa, iya. Nabi Muhammad, iya. Alaihimus salatu wassalam. Ya. Rafidah membedakan yang sama. Khawarij menyamakan yang berbeda. Murji'ah menyamakan yang berbeda. Bagi Murji'ah, Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib sama. Enggak ada perbedaan sedikit pun keimanannya, keislamannya. Bahkan seorang muslim ahli maksiat dengan Abu Bakar imannya sama. Ini Murji'ah. Menyamakan yang berbeda. Orang yang mendawamkan, merutinkan membaca Al-Quran, kedudukannya lebih tinggi, lebih besar dari yang tidak mendawamkan membaca Al-Quran. Keutamaan bisa kita raih dari berbagai macam cara. Salah satunya dengan mendawamkan baca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran. Ya. Yeah. Lihat kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ya, yang terus mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran dari mulutnya, yang kadang kita kalah, lebih asyik dengan ngobrol, nonton TV, SMS-an, BBM-an. Ini waktu ini digunakan oleh kakek-kakek kita, nenek-nenek kita dengan membacakan Al-Quran, melafalkan Al-Quran. Ya. Yang kedua, man yaqra'ul Qur'ana huwa syaqqun 'alayhi lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, terbata-bata karena sedang belajar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan dalam membaca Al-Quran tersebut. Jaza jinsil amal. Ya. Sesuai dengan amalnya, sesuai dengan keberatan. 995. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Mukmin apa muslim? Muslim apa mukmin? Iya. Mukmin ya muslim. Muslim ya mukmin. Ingat kaidah? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Ini kaidah besar. Mukmin muslim, Al-Quran, sunnah, fakir, miskin, nabi, rasul. Maka jika disebut satu saja mencakup dua-duanya. Jika disebut Al-Quran saja maka mencakup Al-Quran dan sunnah. Jika disebut as-sunnah saja maka mencakup Al-Quran dan sunnah. Jika disebut mukmin saja maka mencakup mukmin dan muslim. Jika disebut muslim saja maka mencakup mukmin dan muslim, dan begitu seterusnya. Maka ketika dikatakan si fulan mukmin, otomatis muslim. Si fulan muslim, otomatis mukmin. Tapi kalau dibilang si fulan muslim apa mukmin, nah ini beda. Ini Al-Qur'an apa sunnah nih? Nah, beda. Kalau disebut dua-duanya. Yeah. Maka ketika ada orang Arab Badui mengatakan qulu amanna, kami beriman, kata Nabi tidak, katakan aslamna, kami masuk Islam. Karena disebut dua-duanya, iman beda, Islam beda. Kemudian hadis Jibril, iman disebut, Islam disebut, maka iman dengan Islam berbeda. Tapi disebut salah satu mencakup dua-duanya, sebagaimana di hadis ini. Perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim yang membaca Al-Quran, mathalul utruja, dia seperti utruja. Apa utruja? Disarakan sendiri oleh Nabi. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Baunya wangi, aromanya wangi, rasanya itu bukan wangi, walaupun dua-duanya tayyib. Rasanya enak, aromanya enak, wangi, rasanya juga enak. Ya, namanya utruja. Kalau di kita apa? Enggak usah diterjemahkan dulu ya. Wangi, aromanya wangi dan manis lezat. Buah apa? Iya. Banyak ya. Bisa durian, bisa jeruk, bisa banyak di kita. Nabi mengambil contoh utruja. Apa utruja? Agak sulit menerjemahkan karena dengan menerjemahkan satu kata nanti bisa berbahaya kalau salah. Walaupun mirip-mirip. Apa misalnya? Dog. Dog. Dog yang dimakan oleh Khalid bin Walid dan beberapa sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membiarkan, berarti halal walaupun Nabi tidak ikut memakannya. Sering diterjemahkan dog ini dengan apa? Biawak. Biawak. Padahal antara dog dengan biawak berbeda. Dog yang ada di padang pasir itu mempunyai lubang yang dalam. Apa yang dia makan? Daun-daunan, rerumputan. Ya. Biawak di negeri kita ini makan apa? Nah, makan daging, makan ikan, ya kan? Dan tidak mempunyai lubang. Walaupun mirip bentuknya. Maka mengatakan biawak itu halal karena para sahabat makan biawak, ini tidak tepat. Yang dimakan oleh sahabat bukan biawak, tapi dog. Karena biawak yang bertaring dan berkuku tajam dan buas memakan ikan dan seterusnya, tentu masuk dalam kaidah binatang buas yang berkuku dan bertaring tajam, yang dengan kuku dan taringnya memakan mangsanya, haram tentu. Nah, lihat, salah menerjemahkan, fatal akibatnya. Maka hati-hati ya, terutama masalah makanan hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Karena buah yang ada di Arab sana tidak sama dengan yang ada di negeri kita, walaupun mungkin itu terjemahannya tidak tepat ya, maka hati-hati. Sementara kita sebut utruja, di situ terjemahannya apa? Ada di terjemahannya apa? Utruja juga tidak diterjemahkan. Ya bagus. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Aromanya wangi, rasanya enak. Wa mathalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Lihat. Ini satu di antara sekian puluh hadis dalil yang membantah Khawarij. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, berarti tidak membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, masih dianggap mukmin muslim. Walaupun tentu kurang banyak. Kama salit tamroh, seperti tamroh. Kalau tamroh terjemahan gini, apa? Kurma. La riha laha wa ta'muha hulwun. Aromanya tidak ada, wanginya tidak ada, tapi rasanya manis enak. Kurma. Kalau kita apel mungkin ya. atau apa yang tidak ada aromanya tapi manis, lezat, enak. Ini perumpamaan seorang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang munafik, munafik orang beriman bukan? Bukan. Orang munafik bukan orang beriman, tapi pura-pura beriman. Pura-pura salat, pura-pura puasa, pura-pura haji, pura-pura jihad. Semuanya pura-pura. Dan dia membaca Al-Qur'an. Kamatsalir raihana, seperti raihana. Apa raihana? Buah yang aromanya wangi tapi rasanya pahit. Tidak enak. Apa kira-kira di kita? Tidak enak, pahit. Ya, tapi wangi. Ya. Oh, pokoknya raihana aja ya. Raihana. Saya kira kurang bagus nama raihana. Sering kita dengar anak-anak kaum muslimin diberi nama raihana. Ya, pahit. Ya, wa ta'muha ghurrun. Rasanya pahit. Maka jangan mentang-mentang enak didengar, wah ini aja nih bagus. Ya. Walaupun kita memberi nama itu tidak melihat arti, ya, tapi yang arti yang buruk wajib diganti. Kebiasaan Nabi ketika melihat, mendengar seorang sahabat mungkin baru saja masuk Islam, namanya buruk, langsung diganti oleh Nabi tanpa ritual. Bubur putih, bubur merah, enggak ada, ya. Langsung diganti Abdurrahman, ya. Anta Sahal. Ketika diberitahu namanya tidak baik, ya. Namanya Hazan. Hazan kan sedih. Diganti oleh Nabi Sahal. Ini bapaknya Musayyab. Anaknya Sa'id bin Musayyab jadi menantunya Abu Hurairah. Ini Musayyab, Musayyab sahabat. Ini bapaknya Musayyab bin Hazam. Dia bilang, aku tidak mau mengganti nama yang sudah diberi oleh orang tuaku. Ya. Lalu Musayyab bercerita, semenjak itu sampai akhir hayat keluarga kami selalu mendapati kesedihan sesuai dengan namanya Hazan. Ya, maka nama yang buruk harus diganti. Ya. Siapa namanya? Apes. Wajib diganti namanya. Ya. Nama yang tidak baik. Secara bahasa kita tidak baik. Ya, nama selamat, bagus. Ya. Kan sesuai dengan keadaan diri kita. Ya. Apakah nama itu harus Arab? Tidak. Tidak. Banyak, bahkan di dalam Al-Quran banyak nama-nama yang bukan Arab. Bahkan Ibnu Katsir mencontohkan nama-nama yang bukan Arab itu Ibrahim. Gitu. Ibrahim bukan nama Arab. Nah, masuk saja. Nah, kita tahu kan dari Syam sah, bukan dari Jaziratul Arab, Hijaz. Nah, justru putranya Nabi Ismail dinikahkan dengan suku Jurhum situ yang asli Arab. Ya. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sudah munafik, tidak mau baca Al-Quran. Kamathalil handalah. Dia seperti handalah. Bagaimana handalah ini? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Tidak enak. Ya, handalah. muttafaqun alaih fi kull hadis. Khassu sifatil iman bit-ta'mi wa sifatil tilawati bir-ri. Nabi menghususkan sifat keimanan itu dengan rasa, sedangkan sifat manis itu dengan apa, pembacaan itu dengan wangi. Ya, kan ada dua yang diumpamakan oleh Nabi. Yang pertama iman, yang kedua tilawah, bacaan. Iman seperti rasa, bacaan seperti wangi. Ya. Oleh karena itu iman selalu ada. Iman selalu ada pada diri seorang muslim. Berbeda baca Al-Quran tidak selalu ada. Tidak mungkin seorang muslim 24 jam membaca Al-Quran terus, kan tidak mungkin. Ada tidur, ada istirahat, ada buang air dan seterusnya. Ya. Adapun iman, adakah waktu di mana seorang beriman kita lepas imannya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan ketika Nabi bersabda, tidak beriman seseorang yang berzina, yang minum khamr, yang mencuri. Ya, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, tidak difahami oleh para ulama bahwa ketika berzina imannya hilang. Ketika berjudi, ketika mencuri, imannya hilang. Selesai berzina, imannya balik lagi. Pemahaman seperti ini pemahaman yang keliru. Pemahaman khawarij atau mendekati khawarij. Kalau khawarij terus tidak kembali lagi. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak meyakini seperti itu. Sebab dengan keyakinan seperti itu, ketika seseorang sedang minum khamar atau sedang berzina atau sedang berjudi lalu mati, maka akan kekal di neraka. Tidak ada ulama ahlus sunnah yang memahami seperti ini. Ulama ahlus sunnah memahami ketika seseorang sedang berzina atau sedang berjudi mati, maka dia berada tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafar lahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Tidak memastikan bahwa dia pasti ahli neraka. Tidak. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Berarti meyakini bahwa iman terangkat ketika seseorang sedang berzina, berjudi, minum khamr, mencuri, ini keyakinan yang salah. Lalu apa maksud Nabi dengan sabda tadi, dianggap sebagai orang yang lemah sekali imannya sampai dikatakan tidak beriman? Apa yang menyebabkan dia berzina, mencuri, minum khamr? Karena saking lemahnya imannya. Bukan tidak punya iman, tetap dia punya iman. Karena iman yang ada di dada seorang muslim tidak akan hilang kecuali dengan cara murtad, syirik, menolak ayat-ayat Allah, menghina hadis-hadis Nabi. Bukan dengan minum khamr, berjudi, berzina, bukan. Khussatil utrujatu bitamsili duna ghairiha minal faqiha. Dikhususkan penyebutan utrujah di sini oleh Nabi, padahal banyak buah-buahan lain yang rasanya enak, aromanya wangi, tapi tidak disebut oleh Nabi. Yang disebut oleh Nabi satu, yaitu utrujah. Berarti ada sesuatu di dalam utrujah itu. Nah, disinilah para dokter muslim ditantang untuk membela sabda Nabi, membuktikan kebenaran sabda Nabi. Ya, maka walillahilham, kita saksikan hari ini para dokter muslim menunjukkan kebenaran sabda Nabi. Bahkan kadang sebagiannya kalah duluan dengan dokter kafir, tapi jujur, ya, menemukan manfaat dari tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang disebut olehnya, seperti madu, abatu sauda, ya, dan lain-lain yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayanu fadilati hamilil Qur'an al-amilu bihi. Menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang membawa Al-Qur'an, hamilul Qur'an. Yang dimaksud membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, memahaminya. Bukan berhenti sampai membaca saja. Ya, membaca, mempelajari, mengamalkan. Ya, ini yang sempurna. Jawazu darbil mathali li taqribil fahm. Bolehnya membuat perumpamaan agar bisa lebih dipahami. Boleh. Yang tidak boleh adalah membuat perumpamaan untuk Allah. Ini tidak boleh. Untuk Allah wajib secara tauqif. Apa yang Allah firmankan tentang dirinya atau disabdakan oleh Nabi, kita ikut. Tidak boleh kita mengkiaskan. La kiasa fil ibadah wal aqidah. Tidak boleh ada kias dalam ibadah, dalam aqidah. Tidak boleh. Seluruh peribadatan harus berdasarkan dalil apa adanya. Begitu juga aqidah. Baru masalah ini halal apa haram, ini boleh apa tidak, makan ini batal atau tidak, infus itu seperti makan apa tidak, membatalkan puasa atau tidak, ini boleh dengan faidah kias. Adapun sholat ini, puasa ini, zikir ini, bagaimana sifat Allah, di mana Allah berada, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, semuanya harus berdasarkan dalil. Jangan melebihi dalil. Berhenti di dalil. Dan wajib bagi kita diam untuk tidak membahasnya ketika tidak ada dalil. Ya. At-tilawatu yajibu an takuna mashubatan bil amal. Membaca Al-Qur'an wajib disertai dengan apa? Membaca Al-Qur'an wajib disertai dengan amal. Maka tidak boleh membaca Al-Qur'an saja. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zamannya mengatakan, hari ini kaum muslimin mengenal Al-Qur'an sekedar huruf-hurufnya, tajwidnya, makhrajnya. Ya, itu kira-kira 700 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "Yufahim fikul waqi'." Hari ini kaum muslimin tidak ubahnya seperti ahlul kitab, terutama orang-orang Nasor. Apa? Sekedar mengetahui lafaz-lafaz Injil. Kaum muslimin sekedar mengetahui lafaz-lafaz Al-Qur'an. Bahkan sebagiannya mempelajari lafaz Al-Qur'an dengan berlebihan. Tajwid, ya, hukum-hukumnya itu kombi guna, bila guna, itu kombi mi, itu faksafawi, oh harokat sekian sekian, habis waktu untuk itu. Apa maksudnya? Bagaimana pengamalannya? Tidak diperhatikan. Di seorang Al-Quran itu hanya untuk dilantunkan saja, memperindah suaranya, berhenti di situ. Bahwa itu baik perintah Nabi, iya, tidak syaklat. Kita diperintahkan untuk memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran. Nanti akan sampai hadisnya. Tetapi tidak berhenti di sini. Lebih dari itu apa? Memahaminya kemudian mengamalkan. Memahaminya kemudian mengamalkan. Ini yang jauh dari kaum muslimin. Kata Syekhul Islam 700 tahun yang lalu. Bagaimana seandainya beliau hidup hari ini? Tentu lebih-lebih lagi. Ya. Ahlun nifaki wal fiski hatta law qara'ul Qur'an fa innahum la yantafi'un bi li'annahum ab'adun nasi 'anil 'amal wa tilawatuhum lahu dhatu sababin ghayril qurbati wal intifa'i bima fi. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, sekalipun mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat. Tidak ada manfaat bagi mereka. Ya solatnya, ya puasanya, ya jihadnya, tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat. Karena mereka jauh dari amal. Kalau toh mereka beramal, itu karena terpaksa, karena manusia. Maka solat yang paling berat bagi orang munafik, solat apa kemarin? Isya dan subuh. Karena? Karena tidak terlihat oleh orang banyak. Gelap kan? Nah, ini mengandung arti bahwa solat itu, orang-orang munafik hari itu, solat di mana? Di masjid. Bukan di rumah. Kalau di rumah, dia berat semua. Mereka enggak akan sholat di rumah. Di rumah kan enggak kelihatan. Orang-orang munafik sholat di masjid. Ya. Maka berat kalau sholatnya itu tidak terlihat oleh manusia, yaitu isya dan subuh ketika gelap. Mereka beramal untuk manusia, untuk mengelabui manusia, untuk menipu manusia, menunjukkan bahwa nih kami beriman, kami muslim. Padahal tidak. Dan tilawah mereka karena ada sebab, bukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah purba, ya, karena manfaat yang ingin mereka raih. 997. 996. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab. Sungguh Allah akan mengangkat. Mengangkat apa? Derajat tentunya. Kejayaannya, kemuliaannya dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Dengan apa? Dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran. Aqwaman, satu kaum. Kaum yang dimaksud di sini bukan kaum muslimin sepanjang zaman, tetapi kaum muslimin di abad ini. Kaum muslimin di abad ini. Kaum muslimin di abad ini akan diangkat oleh Allah. Wa yaqa'u bihi akharin, dan akan direndahkan. Tergantung kaum ini, tergantung kaum muslimin bagaimana memperlakukan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu dijunjung tinggi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan angkat derajat kaum muslimin. Allah akan menangkan kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Kapan contohnya? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Siapa orang-orang kafir yang bisa mengalahkan mereka? Tidak ada. Tidak ada Romawi, Parsi tidak sanggup berhadapan dengan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mengamalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau disebut Al-Qur'an berarti as-sunnah masuk di situ, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah. Dan jelas Al-Qur'an tidak bisa diamalkan tanpa as-sunnah. Perintah yang terbanyak dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, warku'u wasjudu. Salatlah, ruku'lah, sujudlah. Sanggup diamalkan tanpa sunnah? Tidak sanggup. Rukuk seperti apa? Enggak ada gambarnya dalam Al-Qur'an. Sujud seperti apa? Tidak ada gambarnya dalam Al-Qur'an. Bahkan penjelasan sedikit pun tidak ada. Cara sujud, cara rukuk, adanya di sunnah, di hadis. Ya, di sini cukup disebut satu saja, Al-Kitab, Al-Qur'an. Maka sangat-sangat bodoh orang yang mengatakan tidak disebut as-sunnah di sini, cuman Al-Kitab. Maka kita tidak perlu pusing-pusing belajar hadis. Ini bodoh sekali ucapan. Tidak kenal faedah. Oh, Al-Kitab adalah as-sunnah, as-sunnah adalah Al-Kitab. Nah, sekarang bandingkan dengan keadaan diri kita. di mana kaum muslimin hari ini menjadikan Al-Quran sebagai tilawah. Dibaca saja. Sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran dengan lantunan yang sangat indah, sangat bagus. Suaranya tajwid. Tapi isinya jauh. Maka ini salah satu janji Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab tentang sabda Nabi yang satu ini, bahwa beliau betul-betul Nabi, ucapan beliau menjadi kenyataan. Betapa rendahnya kaum muslimin hari ini. Siapa yang merendahkan kaum muslimin? Iblis, Dajjal, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Yang merendahkan kaum muslimin hari ini siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Siapa lagi? Adakah perbuatan selain perbuatan Allah? Tidak. Allah merendahkan kaum muslimin hari ini, tepat seperti hadis ini. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai pengamalan sehari-hari. Jauh dari pengamalan Al-Quran kaum muslimin. Ya. Sangat-sangat berbeda dengan apa yang Allah perbuat terhadap para sahabat. Allah kibarkan para sahabat, Allah bikin para sahabat jaya, menang, berkuasa. Sementara musuh-musuh para sahabat Allah kecilkan, Allah rendahkan serendah-rendah. Rawahu Muslim fi kull hadis. Al-ilmu yarfa'u sahibahu fi dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al-malik wal mal wal ghayruh. Ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Tidak seperti kekuasaan, harta dan lain-lain. Antum masih ingat gara-gara apa Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara? Gara-gara apa yang ada pada diri Nabi Yusuf? Apanya? Nah, ketampanan. Ketampanan beliau menyebabkan beliau dijebloskan ke penjara. Nah, saking tampannya, si siapa? Zulaikha ini tergoda. Kan dari situ. Nah, sekarang gara-gara apa beliau dikeluarkan dari penjara? Hah? Gara-gara apa? Hah? Gara-gara ini. Ketika para pentakbir mimpi itu bingung menterjemahkan, mentakwilkan, menafsirkan mimpi si raja. Raja mimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian beliau juga melihat 7 tangkai gandum yang kurus, 7 tangkai gandum yang gemuk. Al-Aziz bertanya kepada para pentakbir mimpi hari itu, enggak ada yang bisa jawab. Lalu mereka mengatakan adghathu ahlam. Ini adghathu ahlam. Mimpi yang kacau. Enggak ada artinya, mimpi kacau itu enggak ada artinya. Kita kan suka mimpi kacau gitu ya. Mimpi naik tangga bersama, tiba-tiba turun dari beca. Kan kacau itu ya. Tadinya pesawat, ya itulah mimpi kacau. Nah, mereka beralasan ini Allah Ta'ala, mimpi kacau. Enggak ada artinya. Ya. Nah, setelah ada utusan datang ke penjara menyampaikan mimpi raja ini kepada Yusuf, dijawab satu persatu dengan jawaban yang menakjubkan. Bahkan bukan cuman jawaban, tapi apa? Jalan keluar. Ya. Bahwa 7 tahun ini akan terjadi musim luar biasa, panen luar biasa, panen raya. Hari itu kita tahu zaman di mana sangat tergantung dengan pertanian. Ya. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya musim kering, pacokling, tidak panen. Maka beliau memberikan solusi jalan keluar. Ya, kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu bisa mengangkat derajat seorang budak sampai dia menjadi seperti raja atau majalisul muluk, di majlisnya para raja. Banyak contoh budak-budak yang belajar ilmu lalu menjadi seorang ulama, maka budak ini duduk dan didatangi oleh para pelajar, dikerumuni oleh ribuan kaum muslimin, padahal tadinya dia budak. Kenapa? Karena dia berilmu. Berbeda dengan ahlul mal, ahlul muluk, maka akan berhenti ketika hartanya sudah habis, jabatannya sudah tidak ada lagi. Maka kita lihat mantan-mantan pejabat itu stres, ya kan? Bahkan menjelang pensiun sudah stres. Tidak tersisa lagi. Tidak ada penghormatan untuk dirinya, tidak ada, hilang semua. Ini tidak ada pada diri ulama. Ya. Ada yang pensiun jadi ulama? Kita tidak dengar. Terus sampai mati. Ilmunya ditunggu-tunggu. Dan para ulama kita tahu semakin tua semakin luar biasa ilmu. Mungkin daya hafalnya semakin menurun, tapi ilmu fawaidnya yang pernah terus melatih dirinya dengan ilmu. Maka hampir-hampir kita tidak jumpai ulama itu di akhir hidupnya pikun. Ya. Karena salah satu penyebab kepikunan adalah tidak diasahnya otak. Berbeda dengan para ulama, otaknya selalu diasah, berpikir. Maka jauh dari pikun. Pikun itu akibat otak tumpul, tidak dipakai. Ya. Nah, berbeda dengan para ulama, terus dipakai, berpikir. Pikir karena Allah. Al-ummatul muslimatu izzuha wa syarafuha bitamassukiha bidiniha wal qiyami bihaqqi kitabiha. Umat Islam ini keperkasaannya, kehebatannya, kemuliaannya dengan cara apa? Dengan cara berpegang teguh dengan agama. Adakah cara lain? Tidak. Satu-satunya cara untuk meraih kejayaan Islam, taat kepada Allah, menjalankan syariat Islam, mengamalkan qala Allah wa qala Rasul. Ada cara lain? Tidak ada. Maka siapa yang menempuh cara lain pasti gagal. Sebagaimana hari ini, lihat tokoh-tokoh Islam yang menginginkan kejayaan Islam tapi menempuh dengan cara lain. Teknologi, ekonomi, persatuan umat dan seterusnya. Tidak menempuh dengan cara taat, dengan ketaatan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, maka selalu gagal. Sampai hari ini ya, gagal terus. Kapan Islam jaya? Ya, setidaknya satu abad atau satu setengah abad atau hampir dua abad terakhir ini tidak ada kejayaan Islam. Tidak diketakuti oleh orang-orang kufar. Haibatul Islam dicabut. Padahal Allah telah pernah memberikan haibatul Islam, kehebatan Islam kepada kaum muslimin. Di mana sebulan perjalanan misalnya 1000 kilo, belum bertemu dengan pasukan kaum muslimin, masih 1000 kilo lagi bertemu dengan para sahabat, pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan rasa gentar, ar-ru'ab, ketakutan yang luar biasa. Ini janji Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini, diberikan rasa gentar ke musuh-musuh kaum muslimin. Sebulan perjalanan. Ya. Kita bersolat jawab. Bagaimana jika nama kita tidak mempunyai arti apapun? Apakah kita harus ganti nama? Tidak. Tidak. Nama tidak harus punya arti. Adam artinya apa? Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail artinya apa? Enggak ada artinya. Umar, Utsman, Zubair, Tolha, Syafi'i, Bukhari, enggak ada artinya. Jadi nama tidak harus punya arti. Ya. Ambil saja nama-nama yang sudah ada. Apa Ibrahim, apa Ismail, apa Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, atau nama-nama para sahabat. Umumnya tidak mengandung arti. Karena nama kita tidak seperti nama Allah. Kalau nama Allah, iya. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam, semuanya mengandung arti. Adapun nama kita tidak. Tidak perlu mengandung arti. Bagaimana azan yang benar sesuai sunnah? Apakah diperbolehkan azan dengan nada seperti sinden Jawa yang pernah saya? Kalau itu merupakan ciri khusus sebuah kemaksiatan, sebuah kekufuran, kesyirikan, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi beda nada, beda suara antara muadzin di Afrika dengan di Indonesia, di Saudi, enggak masalah. Justru kalau disamakan itu yang masalah. Antum menirukan azan Masjid Nabawi, tidak boleh. Antum menirukan azan Masjidil Haram, tidak boleh. Antum menirukan gaya bacaannya Syekh Sudais, Syekh Suraim, tidak boleh. Jadi bid'ah ini. Rasul terkagum-kagum. Rasul terkagum, apalagi para sahabat yang lain, dengan bacaan siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Suaranya luar biasa, lantunannya. Adakah sahabat yang meniru bacaan Abu Musa? Tidak ada. Tidak ada. Masing-masing berjalan sesuai dengan sifat mereka masing-masing. Kecuali murid terhadap guru, tiap hari dia mendengarkan bacaan gurunya, tentu mau gak mau akan mengikuti. Sebagaimana kita menulis, mengikuti tulisan guru kita, kita akan mengikuti, gak masalah. Tapi sengaja mengikuti bacaan seorang syekh, azan seorang syekh, tidak boleh. Ini menjadi bid'ah. Jangan, bebas. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa seorang muslim paling tidak harus menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kaidahnya semakin banyak ya semakin bagus. Tapi jangan lebih dari, jangan kurang dari 1 minggu. Sebagian riwayat mengatakan 3 hari, tapi yang rajih 1 minggu. Ya. Akan sulit 3 hari menghatamkan Al-Quran. Banyak makhraj huruf yang terlewatkan. Nah, 7 hari paling cepat. Ucapan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya sanggup menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Dilarang oleh Nabi. 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, semuanya dilarang. Ya. Nah, paling sebentar, paling cepat 1 minggu. Apakah yang dinamakan dengan mushaf, kitab Al-Quran tanpa ada terjemahannya, mushaf hanya huruf Al-Quran saja? Ya memang seperti itu. Mushaf di zaman Abu Bakar, Umar, di zaman Nabi belum ada mushaf. Ya. Mushaf pertama kali di zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Mushaf Utsmani. Tentu bahasa Arab. Tidak ada terjemahan. Bagaimana ketika ada terjemahannya, apa masih disebut mushaf? Iya. Kan tidak berkurang 30 juz. Ya, hanya ada tambahan yaitu terjemah. Ada fatwa dari Saudi bahwa makmum disuruh ikut kunut apabila imam kunut. Pertama, apakah kita beragama berdasarkan fatwa? Jawabnya tidak. Fatwa bukan agama. Oleh karena itu Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ketika dikatakan ini fatwa ulama fulan, ini fatwa, yaitu fatwa, mengecilkan beliau. Karena agama tidak dengan berfatwa. Kalau agama dengan berfatwa bagaimana? Nanti ulama sini beda, ulama sini beda. Agama adalah dengan qaulullah wa qaulur rasul, ana fahmi sahabat. Itu dalil. Fatwa bukan dalil. Bolehkah kita mengambil fatwa seorang ulama? Jawab boleh. Boleh. Antum sikoh dengan sebuah fatwa terserah, boleh. Tapi menolaknya juga boleh. Ya. Berapa fatwa MUI di negeri kita ini? Apakah semua kita iakan? Jadi agama. Fatwa MUI, fatwa siapapun, bahkan fatwa Syekh Albani tidak menjadi agama. Agama adalah qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kunut subuh? Sepakat para ahli hadis bahwa ini dhaif. Maka ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Nawawi yang mengatakan, mensahihkan hadis ini tentu tertolak. Siapapun dia, menurut kaidah ilmu hadis, dhaif. Ya. Dan kita lihat Imam Syafi'i tidak mensahihkan, membiarkan dan mengamalkan itu. Ilmu kan berlebih dan berkurang. Ya. Apakah seorang ulama besar dari alif sampai ya semuanya benar semua? Tentu tidak. Bahkan ulama Saudi sendiri mengatakan tidak disyariatkan kunut. Jadi bid'ah. Ya. Bagaimana bid'ah diikuti? Jika kunut subuh ini harus kita ikuti sebagai makmum dengan alasan ju'ilal imam liutamma bihi, imam harus diikuti, maka Bukan kunut saja. Tentu yang lain harus kita ikuti. Imam baca usoli, imam sedekat di bawah usur, imam takbir terlalu tinggi, semuanya harus kita ikuti. Sama-sama salah ya kan? Maka maksud ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti adalah jika imam itu benar. Jika salah tentu tidak boleh. Bagaimana sebuah kesalahan diikuti? Ya. Sebagaimana imam kita, pemimpin kita, presiden kita menyuruh sebuah kesalahan, tentu tidak boleh kita taati. Menyuruh sesuatu yang haram, tentu tidak boleh kita taati. Ya. Kecuali benar dan beda dengan posisi kita, wajib kita ikuti. Imam duduk tawaruk, wajib kita duduk tawaruk. Walaupun posisi kita baru rokaat pertama, kita masbuk. Imam sudah duduk tawaruk, ayat akhir, kita baru dapat satu rokaat, maka wajib kita duduk tawaruk. Itu yang dimaksud. Ya. Yeah. Imam posisi atahiyat menunjuk jari ketika atahiyat, kita wajib ikuti. Padahal posisi kita baru rokaat pertama. Rokaat pertama kan gak mungkin atahiyat. Itu yang dimaksud. Kan benar imam. Adapun imam berbuat bid'ah, tidak boleh kita ikuti. Bolehkah kita memajang gambar Ka'bah sebagai hiasan dinding rumah kita? Ini butuh pelarangan saya kira ya, urusan dunia. Yang dilarang secara khusus adalah gambar manusia, gambar hewan. Kalau di kiri kanan Ka'bah itu ada gambar manusia, ya jelas terlarang. Apakah kita boleh menakwil mimpi kita sebagai suatu firasat seperti yang dikisahkan tentang Nabi Yusuf? Boleh, dengan syarat mampu. Kalau tidak mampu ya jangan, nggak usah berpikir keras. Kira-kira takwilnya apa ya mimpi saya semalam ini? Mimpi naik kuda dikejar macan misalnya, ya. Kira-kira artinya apa? Ya udah nggak usah dipikir. Kalau mampu akan lancar keluar di pikiran kita, di lisan kita, sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Rasulullah, dan sebagaimana beberapa sahabat, sebagaimana guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Bukhari, ketika bermimpi membongkar kubur Nabi, mengeluarkan tulang belulang, ditakwil langsung tanpa berpikir bahwa engkau akan mengeluarkan ilmu Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Begitu juga Imam Bukhari ketika Nabi berjalan, bekas Nabi disapu. Nabi berjalan, bekas telapak Nabi disapu oleh Imam Bukhari dalam mimpi. Gurunya langsung mengatakan bahwa engkau akan memisahkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih dari hadis-hadis Nabi, tanpa berpikir. Ya, artinya memang diberi kemampuan oleh Allah. Nah, dalam hal ini Syekh Al-Albani sendiri mengatakan, jangan bertanya kepadaku tentang takwil mimpi. Nah, berarti tidak mentang-mentang ulama dia bisa mentakwil mimpi. Apalagi mimpi sendiri dibagi berapa? Dibagi tiga. Ada tadi at-ghathul ahlam atau bahasa Nabi hadisun nafsi, mimpi karena keadaan diri kita. Kemudian dari syaitan, baru dari Allah, busra min Allah. Nah, kita tidak tahu yang mana. Ya. Maka yang terbaik tidak usah takalluf, membebani diri kita dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Tidak usah ditakwil kecuali sanggup. Kapan kita memahami sebuah hadis secara kontekstual atau tekstual? Saya kira kalimatnya tidak seperti ini ya. Mana di antara sabda-sabda Nabi yang bisa ditakwil dan yang tidak boleh ditakwil? Tentu dengan mengikuti penjelasan para ulama. Tidak boleh kita mengarang sendiri. Ya, butuh ilmu. Dalam rangka itulah kita belajar. Dalam rangka pertanyaan inilah kita mempelajari hadis-hadis lain. Walillahilham, sampai malam ini kita sampai hadis ke 996. Berarti sudah hampir 1000 hadis yang kita baca di majelis ini dalam rangka itu. Ya. Belakangan ini ada program merutinkan baca Al-Quran satu juz setiap hari dengan media grup WhatsApp. Jangan, ya, jangan. Pertama, banyak sesuatu yang membuat kita riya. Nah, jangan ditambah lagi. Tanpa ini, tanpa itu yang membuat kita riya, sudah ada, sudah banyak. Nah, jangan ditambah lagi, ini tambah lagi, ya. Apalagi dengan melapor segala macam. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran tidak boleh gotong royong. Tidak boleh, bid'ah. Ada beberapa bacaan Al-Quran yang bid'ah. Tiga. Satu, membaca Al-Quran dengan melantunkan suara keras. Semua orang dipaksa mendengarkan, kan gitu. Seperti menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang Jumat, kita baca Al-Quran secara keras. Ini tidak boleh. Atau masjid ini menyetel murotal, ya, ini bid'ah. Yang kedua, membaca dengan beramai-ramai, seperti paduan suara begitu. A'udzubillah 1, 2 ramai, ya. Ini jelas bid'ah, kecuali anak-anak belajar. Yang ketiga, membaca tadi gotong royong. Itu ibu A dari ayat 1 sampai ayat 50. Diteruskan ibu B dari ayat 51 sampai 100. Atau si A baca juz 1, si B baca juz 2, si C baca juz 3, 30 orang khatam di satu majelis. Ini tidak syak lagi bid'ah. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran satu juz per hari tanpa memahami arti terjemahan, atau hanya bisa sampai 2 lembar per hari tapi bisa memahami makna? Memahami makna 2 lembar per hari jadi apa? Sebulan, 2 bulan jadi ulama. Antum faham satu ayat, subhanallah, ya. Ini judulnya memahami. Sehari memahami 2 lembar, ya, sebulan udah jadi ulama. Gak bisa seperti itu, ya. Apakah ketika kita membaca terjemahan langsung faham? Gak usah terjemahan, baca Ibnu Katsir terus faham kita? Belum tentu. Butuh guru, butuh belajar, butuh majlis, dan wajib sabar. Ya. Maka kalau sendirian, lebih baik baca saja. Jangan mempelajari. Duduk di depan guru, di majlis, baru. Ya. Mendawamkan baca Al-Quran bisa dilakukan oleh laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Bisa. Bisa, ya. Barangkali terhalang oleh haid, enggak masalah. Aisyah dan para sahabiah terus membaca Al-Quran walaupun sedang haid. Ya. Bagaimana mengurus anak-anak rumah tangga? Inilah membagi waktu. Ya. Harus bisa membagi waktu. Apakah pahala akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu dunia? Mungkin kalau dia karena Allah. Tapi kalau karena bayaran, umumnya dunia kan karena bayaran. Saya mau ngelesin matematika, sekali datang 50 ribu, 100 ribu, kan umumnya seperti itu. Ya kalau dia meniatkan bayaran itu, ya apa yang akan dia dapatkan? Ya bayaran itu. Ya. Oleh karena itu ketika kita mengajar ilmu agama tapi yang diniatkan gaji, bayaran dan seterusnya, ya dapatnya itu. Ya. Harus ikhlas karena Allah. Kalau dia mengajarkan ilmu dunia tapi karena Allah, insyaallah. Solatlah kalian seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kalian. Apakah kita boleh membayangkan saat melihat Allah? Tidak boleh. Ada lafaz ka'annaka, seolah-olah. Tentu tidak dengan membayangkan seperti ini. Dan ini sangat sulit. Oleh karena itu, fa illam takun tara, jika engkau tidak sanggup, maka fa innahu yarak, Allah pasti melihatmu. Ini merasa sedang diawasi oleh Allah, ini sudah luar biasa. Antum sholat, antum puasa, antum zikir, antum sedekah, merasa sedang diawasi oleh Allah, ini tidak semua orang sanggup, tidak semua orang bisa. Ya, maka ini derajat tinggi. Apa namanya? Ihsan. Setelah Islam dan iman. Oleh karena itu orang yang ihsan pasti sudah Islam, sudah iman. Adapun orang yang Islam, iman, belum tentu ihsan. Orang yang iman belum tentu ihsan, sudah pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Ihsan ini yang tertinggi. Dan karena itu yang ditanyakan pertama kali oleh Jibril kepada Nabi apa? Islam dulu, setelah itu baru iman, setelah itu baru ihsan. Allahu ta'ala. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.